Bapak Julius, selamat siang. Ya, selamat siang. Komentar saya dengan tidak adanya film Hollywood di bioskop, saya tidak keberatan. Tinggal beli aja DVD bajakannya atau tinggal cari di internet, gampang. Gitu aja kok susah. Baik, terima kasih Pak Julius. 633-9160. Bapak Rudi, selamat siang. Selamat siang. Komentarnya, Pak. Iya, saya melihat pemerintah kita ini sepertinya main gampang aja untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan alasan mengancam industri nasional. Nah, itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Pak Budi, selamat siang. Selamat siang. Kalau menurut saya pemerintah cuma mau coba-coba aja lah. Ntar lagi juga dirubah lagi kebijakannya. Begitu diancam sama Amerika ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Budi.